Mitra Bisnis Investor Daily menulis, pemerintah kota Lampung mengambil dana CSR perusahaan swasta untuk memperbaiki jalan. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengecam keras pungutan seperti ini dan mengatakan pemerintah tidak berhak mengatur penggunaan dana CSR. Pengusaha sudah dibebankan berbagai pajak yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kadin, Natsir Mansur. Pak Natsir, apa komentar Anda? Saya kira kalau untuk jalan raya, CSR itu kan untuk kesejahteraan, bukan untuk jalan raya, bukan untuk infrastruktur. Kenapa dipakai untuk infrastruktur? Apakah perlu ada pengaturan dari pemerintah pusat mengenai dana CSR agar Pemda tidak semena-mena? Saya kira sudah jelas itu penggunaan CSR itu untuk kegiatan pendidikan, kegiatan macam-macam yang sifatnya begitu-begitu. Tapi kalau dedikan ke infrastruktur, ya benar aja. Kurangnya mengenai CSR ini sudah jelas kan? Sudah jelas, orang keluarkan sudah jelas semata-mata untuk kepentingan anu. Kepentingan apa? Kepentingan ya bukan untuk kepentingan infrastruktur gitu. Harusnya sekolah, sifatnya kesejahteraan gitu. Sekolah, madrasah, pesantren. Masih dibutuhkan itu. Mereka masih butuhkan. Ya itu kan CSR kan dihitung berdasarkan hasil keuntungan. Kalau untung keluarkan CSR, kalau tidak ya tidak juga gitu. Apa yang dapat dilakukan pengusaha bila ada Pemda yang melakukan hal seperti ini? Saya kira tidak boleh itu. Ya artinya kan sebenarnya pengusahanya ya lihat dulu apakah BUMN atau swasta gitu. Nah tentu kalau swasta kan tentu harus dilihat lagi gitu. Menteri ke Menko keserah. Kalau ke infrastruktur gimana? Seberapa besar CSR itu ke infrastruktur gitu. Ya, CSR kan dihitung berdasarkan hasil keuntungan perusahaan. Gitu. Apakah di swasta atau BUMN. Dan CSR kan terbatas juga gitu, kecuali kalau sesuatu perusahaan besar cash, kayak Freeport, kayak apa itu, Newmont, beda dong. Tapi kalau CSR itu perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di, yang tidak terlalu besar-besar begitu, lantas dana CSR-nya dialihkan ke infrastruktur gimana? Demikian Natsir Mansur, saya Dinda Natasha.